untuk Blitar Arlija Putri Adela. Selamat malam. Spesial buat yang kena korban janji ini ya. Kita nyanyi bareng sebelah kiri lo. gapai.